Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita memasuki ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha 6, pada jilid yang ketiga ya, atau juz ats-tsalits. Barakallahu fikum. 6, kita mulai dengan bacaan. 6, seperti biasa kalau bacaan kita baca bareng talqin ya. Dan sekali waktu nanti antum yang membaca. 6. Ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Aina Hamidun? Di manakah Hamid? Sayati ba'da qalilin insyaallah. Akan datang sebentar lagi insyaallah. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Aku melihatnya dalam keadaan masuk kamar mandi. 6. Akan kita dapati berulang ya, wa huwa dan yang semisalnya. 6. Wawu di sini bukan wawu atop. Wawunya wawu halia. Wawu yang menunjukkan keadaan ketika itu, boleh diartikan dalam keadaan ketika, 6, atau yang semisalnya, yang menunjukkan arti keadaan ketika itu. 6. Wawu halia, wawu yang menunjukkan hal, keadaan ketika itu ya, hal berarti sekarang artinya. 6. Cirinya apa? Cirinya setelah wawu ada jumlah. 6. Ada mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah. Itu ya. 6. Diartikan dalam keadaan ketika ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. Aku melihatnya dalam keadaan dia itu masuk kamar mandi, atau aku melihatnya ketika dia masuk kamar mandi. 6. Namun yang lebih sering diartikan dalam keadaan supaya sesuai dengan artinya. Wawu hal artinya wawu yang menunjukkan keadaan, sehingga kita artikan dalam keadaan. Gitu ya. 6. Barakallahu fikum. Wa aina hamzatu? Dan di manakah hamzah? Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Kutubahu. Jamak. Sebagai mafulun bi. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Dia keluar dari kelas dalam keadaan membawa buku-bukunya. Dia keluar dari kelas dalam keadaan membawa buku-bukunya. Adzunnu annahu raja'a ilal mahja. Aku mengira dia itu kembali ke asrama. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustausafa la'allahu marid. Aku melihatnya dalam keadaan dia masuk klinik. Saya khawatir dia sakit. Syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Mata roja'tum min makkata ya ikhwanu. Kapan kalian telah kembali dari Mekah, wahai saudara-saudara? Raja'na masa'a amsi. Kami telah kembali sore kemarin. Kharajna min Makkata wa syamsu tatlu'u. kami keluar dari Makkah dalam keadaan matahari terbit. Kami keluar dari Makkah dalam keadaan matahari terbit. Wa wasalna thayyibatat thayyibah wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawi ba'da salati dhuhri. Wa wasalna thayyibatat thayyibah wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawi ba'da salati dhuhri. Dan kami sampai Madinah dalam keadaan manusia keluar dari Masjid Nabawi setelah salat zuhur. Kami sampai Madinah dalam keadaan orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah salat zuhur. Nah, thayyibah itu Madinah ya, bahasa lainnya. Taqabbalallahu umratakum. Taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah menerima umroh kalian. Semoga Allah menerima umroh kalian. Amin. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Iqra'il haditsal maktuba 'ala saburati ya Muawiyatu. Iqra' haditsal maktuba 'ala saburati ya Muawiyatu. Bacalah hadis yang tertulis pada papan tulis wahai Muawiyah. Bacalah hadis yaqifu wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Yaqifu wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Muawiyah berdiri dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Muawiyah berdiri dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau wawu ini artinya dan, wawu ataf. Wawu ataf artinya dan, kalau wawu haliyah 6 memiliki arti dalam keadaan. Nah, di sana juga ada wawu namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah termasuk dari apa? Wawu ma'iyah termasuk dari nawasib. Bukan nawasib, termasuk dari mansubatil asma. Maful ma'ah ya, maful ma'ahnya, wawu maful ma'ah kan, mansubatil asma maful ma'ah diawali dengan wawu namanya wawu ma'iyah. Nah, kalau ini wawu haliyah yang kita baca. Nah, yang barusan wawu ataf apa? Wawu ma'iyah. Contohnya dakartu wal misbaha, aku belajar disertai dengan lampu. Iya, belajar bersama dengan lampu, maksudnya belajar memakai lampu. Bukan dengan lampu. Bukan. Wawu ma'iyah. Lihat pada halaman berapa kemarin mansubat. Apa contoh yang ada di mansubat pada wawu ma'iyah? Pada apa? Maful ma'ah ya. Lihat contohnya. Halaman 15, Pak. Maf'ul ma'ah sirtu wal jabala. Ya enggak? Sirtu wal jabala. Nah, wawunya di situ wawu ma'ah kalau ini. Wawu ma'iyah. Isim setelahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Sirtu wal jabala, aku berjalan di pegunungan. Wawunya tidak diartikan dan sesuai dengan konteks kalimat, yang penting memiliki arti kebersamaan. Ya, kalau tadi ikra wa apa tadi? Yaqifu wa yaqra, berdiri dan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ikra wa anta jalisun. Ikra wa anta jalisun. Bacalah dalam keadaan engkau duduk. Bacalah dalam keadaan engkau duduk. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Aku ingin membaca dalam keadaan aku berdiri. Aku ingin bacanya dalam keadaan aku berdiri. Kama tasya'u. Kama tasya'u. Sebagaimana yang kau inginkan. Sebagaimana yang kau inginkan. Maksudnya silakan sesuai dengan yang kau inginkan. An Jabir radhiyallahu an. An Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu an qala berkata. Dari Jabir radhiyallahu an qala berkata. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqala salli ra'ataini muttafaqun alaihi. أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين متفق عليه. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di masjid, lalu beliau berkata, salatlah dua rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berada di dalam masjid, dan beliau berkata, salatlah dua rakaat. Muttafaqun alaihi. Asrahu lakumud darsal ana fasma'u. Asra'u lakum darsal ana fasma'u. Sekarang aku menjelaskan pelajaran untuk kalian, maka dengarkanlah. Sekarang aku menjelaskan pelajaran untuk kalian, maka dengarlah. Wala taktubu syai'an wa ana asra'u. Wala taktubu syai'an wa ana asra'u. Janganlah kalian menulis sesuatu pun dalam keadaan aku menjelaskan. Janganlah kalian menulis sesuatu dan aku menjelaskan. Ta'til wawu lima'anin kathirotin. Ta'til wawu lima'anin kathirotin. Wawu datang dengan arti yang sangat banyak. Wawu datang dengan arti yang sangat banyak. Wawu datang untuk arti yang sangat banyak. Maksudnya wawu memiliki arti yang sangat banyak. Minhal atfu. Di antaranya artinya atof. Di antaranya artinya atof. Atof itu artinya menggabungkan. Menggabungkan. Menggandeng, menggabungkan ya, mengikutkan kepada sebelumnya. Atof itu menggabungkan atau mengikutkan kepada sebelumnya. Nah, contohnya kharaja Zubairu wa Hamidun. Kharaja Zubairu wa Hamidun. Zubair dan Hamid keluar. Zubair dan Hamid keluar. Nah, barakalawfikum. Hamid diikutkan kepada Zubair. Apa Zubair di situ? Apa yang dilakukan oleh Zubair? Keluar. Hamid diikutkan. Berarti Hamid dan Zubair keluar. Kalau diartikan berlafaz, Zubair keluar dan Hamid. Zubair keluar dan Hamid. Namun kalau mau bahasa yang ringkas, Zubair dan Hamid keluar. Nah, qala darasna al-yawma sirata wal fiqha. Darasna al-yawma sirata wal fiqha. Kami hari ini belajar sirah dan fikih. Kami hari ini belajar sirah dan fikih. Akaltu wa syaribtu. Akaltu wa syaribtu. Aku makan dan minum. Aku makan dan minum. Wa minhal qasamu. Wa minhal qasamu. Nah, di antara arti wawu yang lainnya adalah qasam, adalah untuk sumpah. Qasam itu sumpah. Nahu wallahi ma ra'aituh. Nahu wallahi ma ra'aituh. Demi Allah aku tidak melihatnya. Demi Allah aku tidak melihatnya. Wa wawul qasami min hurufil jarri. Wa wawul qasami min hurufil jarri. Dan wawu qasam termasuk dari huruf jar. Dan wawu qasam termasuk dari huruf jar. Wa min hal hal. Wa min hal hal. Nah, dan di antara arti wawu adalah hal. Dan di antara arti wawu adalah hal. Nah, hal itu arti sekarang, ya, menunjukkan sekarang. Kalau istiqbal akan datang, gitu kan? Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di masjid. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di masjid. Ai hala qaunihi fil masjid. Ai hala qaunihi fil masjid. Artinya keadaan beliau di masjid. Artinya keadaan beliau di masjid. Ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsafi. Ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsafi. Aku melihat Hasan dalam keadaan dia keluar dari maqsaf. Aku melihat Hasan dalam keadaan dia keluar dari maqsaf. Ai hala khurujihi minhu. Ai hala khurujihi minhu. Artinya keadaan keluarnya dia dari maqsaf. Artinya keadaan keluarnya dia dari maqsaf. Wa ilaikum amsalatan ukhra liwawil hal. Wa ilaikum amsalatan ukhra liwawil hal. Dan ambillah contoh-contoh yang lain untuk wawu hal. Dan ambillah contoh-contoh yang baik untuk wawu hal. Mata abi wa ana shoghirun. Mata abi wa ana shoghirun. Bapakku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Bapakku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. La ta'kul wa anta sab'an. La ta'kul wa anta sab'an. Janganlah engkau makan dalam keadaan engkau kenyang. Janganlah kau makan dalam keadaan engkau kenyang. Nah, silakan siapa yang mau melanjutkan bacaan? La'allakum fahimtum. Dari situ. La'allakum fahimtum. Artinya? Semoga kalian memahaminya. Iya, terus. Hatil ana mithalan liwawil atofi ya ayyub. Datangkan sekarang contoh waw atof ya ayyub. Naam, liwawil atfi ya. Oh ya, liwawil atfi ya. Naam. Dhahabtu ila suqi washtaraitu asya'a. Aku pergi ke pasar dan membeli sesuatu. Banyak-banyak sesuatu. Dan banyak sesuatu ya. Asya'a yeah. Banyak ya. Iya. Yeah. Ahsanta. Hati mithalan liwawi qasami ya Muawiyah. Ahsanta. Baik gitu ya. Datangkan. Ahsanta, engkau telah berbuat bagus. Engkau telah berbuat bagus ya. Atau singkatnya bagus engkau. Atau bagus. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Bahasa Inggrisnya apa? Good, gitu kan? Good ya. Iya nggak? Good, better, best. Iya, lanjutan. Datangkan contoh waw qasam ya Muawiyah. Wallahi ma ghibtu qattu. Demi Allah, aku tidak pernah absen. Ya, singkatnya tidak pernah absen. Nah. Ahsanta. Hati misalan liwawi hali ya Faisal. Bagus. Engkau bagus. Engkau bagus. Datangkan contoh dari waw hal ya Faisal. Dakhaltul masjida wal imama wal imamu yakhtuba. Yakhtubu. Oh, ya. Yeah. Aku masuk masjid dalam keadaan imam sedang khotib. Iya, ganti. Berganti, bergilir. Yunus, talibtul ilma wa ana kabirun. Atas al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ahsanta hati mithalan akhara ya Yunusu. Bagus sekali. Datangkan kepadaku contoh yang lain wahai Yunus. Yunusu talibtul ilma wa ana kabirun. Aku menuntut ilmu dalam keadaan saya tua. Iya. Besar. Iya. Bisa. Artinya tua bisa, besar itu tua maksudnya. Nam. Al-mudarrisu ahsantu. Bagus. Ahsanta. Ahsanta. Ya Ubaidallahu. Ya Ubaidallahi. Ya Ubaidallahi. Adzkuru. Udzkur ayatan. Ayatan fiha wawul lil hali. Wawun lil hali. Wawul lil hali. Bagus. Wahai Abdullah. Wahai Ubaidullah. Wahai Ubaidullah, jelaskan. Sebutkan ayat yang padanya ada wawul hal. Abdullah. Ubaidullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Naam, artikan. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dan mereka dalam keadaan kafir, mereka itu padanya laknat Allah, dan mereka mendapatkan laknat Allah dan malaikat dan orang-orang semuanya. 6. Ahsanta hasab. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir, 6, wa matu dan mereka meninggal, wa hum kuffar, dalam keadaan kafir. Wa yang wa hum di situ wa haliyah ya. Tadi sudah benar ngertikannya. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Atas mereka laknat Allah dan para malaikat, atas mereka laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. 6. Ganti. Al-Mudarisu. Aina wawul hali fi hadhil ayah? Di manakah wawu hal di dalam ayat ini? Ubaidullah fi qoulihi ta'ala wahum kufarun. Di dalam firman Allah Ta'ala wahum kufar, dan mereka orang-orang kafir. Artikan pada aja. Fi artikan pada bisa. Pada. Pada firman Allah Ta'ala wahum kufarun. Iya, ahsanta. Ahsanta. Bagus. Bakia salah satu daqaqi. Salasu daqaiqo. Bakia salasu daqaiqo. Tersisa 3 menit. Fahal min su'alin. Apakah ada soal? 6. Hasab ganti. Naam. Ladaya su'alun. Ya, saya punya satu soal. Makna hurum fi qawlihi ta'ala, apa arti hurum dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus suida wa antum hurum. Artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian ihram. Iya. Maknaha muhrimun mufraduha haramun ay muhrimun. Artinya muhrimun, orang yang kata tunggal mufraduha, kata tunggalnya haram, artinya muhrim. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yarinul jarrasu wa yahrujul mudarrisu wa huwa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel berbunyi. Pak guru keluar dalam keadaan dia berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Selesai dari bacaan ya. Bacaannya lumayan panjang ini. Naam, dan bacaannya sudah berbeda dengan bacaan di L1 di L2 ya. Iya enggak? Lebih banyak kepada cerita dan bahasa pembicaraan yang luas daripada sebelumnya, daripada DL1 dan 2. 6. Tamarino, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Aina ra'a Faisalun Hamidan? Di mana Faisal melihat Hamid? Apa jawabannya? Nam ra'ahu wa huwa yadkhulul hammam. Ahsanta. Dia melihatnya dalam keadaan masuk kamar mandi. Itu Faisal melihat dia itu siapa? Hamid, dalam keadaan masuk kamar mandi. Nomor 2. Siapa yang jawab? Ambil mic yang mau jawab. Nomor 2. Yang mau jawab ya, ambil mic. Kalau yang ragu diberikan yang yakin. Ya. Ya, dijawab nomor 2. Aina dhahaba Hamzatu? Ke manakah perginya Hamzah? Iya, jawabannya. Dhahaba Hamzatu ila al-mahja'i. Artinya? Hamzah pergi ke asrama. Nam aksanta. Dhahaba Hamzatu ilal mahja'i. Atau ringkasnya, dhahaba ilal mahja'i. Nam. Nomor tiga. Ya, dibaca. Mata kharjatul labu mim makata wa mata qasallu madinata munawirata. 6. Artinya, kapan para siswa keluar dari Makkah dan ya, kapan dia sampai dan di kapan kota, mereka dan kapan mereka mereka sampai di kota Madinah? Jawabannya, kharaju tulabu minal kalau dikasih tulabu kharaja ya. Kalau dikasih ya kharaju kharaju mimma kata mimma kata wasyamsu wasyamsu tul wasyamsu tulu tatlu tatlu ya ya ya wa wasallu wa wasallu wasallu wasalul madinata madinata munawirata ya wannasu wannasu yakhrujuna yakhrujuna minal masjidin nabawi ba'da salati dhuhri. 6. Jawabannya, kharaju min makkata wasyamsu tatlu'u wa wasalul madinatal munawwarata wannasu yakhrujuna minal masjidin nabawi ba'da salati dhuhri. Gitu ya. Artinya apa itu artinya? Mereka keluar. Mereka keluar dari Makkah dalam, dalam keadaan matahari terbit dan dia sampai di, dan mereka sampai. Dan mereka sampai di Madinah Munawwarah. Madinah Munawwarah dalam keadaan. Keadaan orang-orang keluar dari masjid setelah sholat zuhur. 6. Keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. 6. Nomor 4. Manil ladzi qara'a al-haditha? Siapakah yang membaca hadis? Apa jawabannya? Muawiyah. Naam, huwa Muawiyah. Nomor 5, ma ma'nal hurumu fil ayatil waridati fid darsi wa ma mufraduha? Apa arti hurum pada ayat yang datang di pelajaran? Wa ma mufraduha dan apa mufradnya? Naam, jawabannya? Naam. Ma'nal hurumu al-muhrimun. Ma'nal hurumu al-muhrimun. Mufraduha haramun. Ay muhrimun. Itu jawabannya. Ma'nal haramu. Ay ma'nal hurumu al-muhrimun. Mufraduha haramun. Ay muhrimun. 6. Poin kedua, ta'amalil amtsilatal atiyata liwawil hal. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini untuk wawu hal. Nah, untuk wawu hal. Waalaikumsalam. Kalau kita bahas nahu ya, antum lu buka halaman apa? Halaman 15. Poin 8. Di situ ada mansub, termasuk mansubat itu apa? Hal, gitu kan? Nah, termasuk mansubat hal. Ini pembahasan kita pada cabangnya atau rincian dari hal. Nah, pembahasan kita pada wawu halnya. Artinya apa? Di sana ada jumlah halia. Kalau yang di sini kita baca pada contoh nomor 15, jadi yusoli qaidan. Ini halnya hal mufrad bukan jumlah. Jadi mubtada yusoli dia jumlah fi'liyah fi mahalli rafin fa'il, ya. Qaidan hal mansub. Nah, gitu kan? Qaidan hal mansub. Nah, kalau yang kita baca di sini yang di halaman 23 hajajtu wa ana shaghirun nomor 1 lihat. Hajajtu fi'il dan fa'il gitu kan? Singkatnya fi'il dan fa'il ya. Wawu halia atau wawul hal, anak mubtada shaghirun khabar wa jumlah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal. Nah, jadi masuknya ke apa? Ke halnya dalam bentuk jumlah. Nah, artinya apa? Pembahasannya sudah masuk ke cabang dari hal, gitu ya. Bukan pembahasan dari awal tentang hal, bukan. Nah, ini yang dimaksud dengan pembahasan kita di DL 3 ini menengah ke atas. Kenapa? Karena ada pembahasan-pembahasan yang enggak ada di Jurumiyah. Ini enggak ada di Jurumiyah. Enggak ada juga di beberapa syarah Jurumiyah yang membahas wahal ini. Gitu ya. Antum langsung dapat yang lanjutan pembahasannya, wahal. Nah, barakallahu fikum. Ya, nomor 2. Minimal kalau antum enggak mengerti banyak tentang rincian hal, yang penting antum tahu di situ ada wawu yang artinya hal yang diartikan dalam keadaan. Karena apa? Targetnya ini muhadasa ya, targetnya apa? Kitab ini muhadasa, sehingga ketika antum ngomong atau antum mendengar omongan orang Arab, ketika antum ngobrol, antum paham wawu ini bukan wawu atop tapi wawu hal. Nah, itu kan. Ya. Nah, targetnya di situ. Karena ucapan ini sering keluar dalam pembicaraan mereka, wawu tapi memiliki arti hal. 6. Barakallahu fikum. Nomor 2. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Apa artinya? Nah, saya nomor 3 lanjutkan. Praktek, sudah praktek penerapan ya dari bacaan ini dibuat dalam bentuk contoh untuk meyakinkan bahwasanya para tulab mengerti tentang wawu hal dan mengertikannya. Nomor 3, siapa membaca? Matar rajula wa huwa naimun. Matar rajulu fa'il. Matar rajulu wa huwa naimun. Orang laki-laki itu meninggal dalam keadaan tidur. Iya, ahsanta. Nah, kalau ngartikannya benar berarti sudah mengerti, itu namanya wawu haliyah. Ya, kemudian Asya jadi aksaro min mi'ati amin wa mata wa ana saghirun. Kakekku hidup lebih dari 100 tahun dan meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Iya. Asya jadi aksaro min mi'ati am. Kakekku hidup lebih dari 100 tahun wa mata dan beliau meninggal wa ana saghirun, dalam keadaan aku kecil. Nomor 5. Talabtul ilma wa ana mutazawizun. Pendek, mutazawizun. Mutazawizun. Iya. Yeah. Aku menuntut ilmu dalam keadaan sudah menikah. Ahsanta. Nah. Nomor 6. La taqra'u as-suhifata wa anta tamshi fi syari'i. Janganlah engkau membaca koran dalam keadaan engkau berjalan di jalan. Iya. Ahsanta. Berlanjutkan. Qala ta'ala la taqrabu sholata wa antum sukara. Artinya Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Iya. 6. Yang poin 3, mayyiz. Bedakan ya. Wawal atfi, wawu atof, min wawil hal. Bedakan wawu atof dari wawu hal. Bil jumalil ati-ati pada kalimat-kalimat berikut ini. Dok khoton, letakkan satu garis. Khoton wahidan, letakkan satu garis. Tahtal wawil atfi, pak dibawa wawu atof. Wa khotaini tahta wawil hal. Dan letakkan dua garis dibawa wawu hal. 6. Sekarang kita diminta untuk membedakan wawu atop dan wawu hal. Kalau wawu atop apa artinya tadi? Dan. Wawu atop dan ya. Kalau wawu hal artinya dalam keadaan. Wawu atop memiliki arti berserikatnya yang maktub kepada ma'tub alai, bersyirikatnya kata yang setelah wawu kepada kata sebelumnya, ya itu ya. Nah, kalau disebutkan dalam perkara keluar, berarti bersyirikat dalam perkara keluar. Nah, kemudian juga bersyirikat itu secara hukum ya. Bersyirikat juga dalam perkara i'rab ya, apa? Kalau sebelumnya marfu, dia menjadi marfu. Kalau sebelumnya mansub, maka mansub. Sebelumnya majrur juga majrur. Terus juga wa'atob bisa atob mufrad kepada mufrad, bisa juga atob jumlah kepada jumlah. Nah, warakallahu fikum. Pembahasannya pada bab atof ya. Syaitnya wawu atof itu kata yang diatofkan yang datang setelah wawu, yaitu mengikuti hukum kata sebelum wawu, itu ya. Nah, baik pada hukum arti ataupun pada hukum i'rab. Nah, kalau bisa digabungkan berarti wawu atof. Kalau enggak bisa, bukan atof. Gitu ya. Kalau enggak bisa digabungkan berarti bukan wawu atof. Nah, wawu hal. Wawu hal apa cirinya? Apa cirinya? Setelahnya ada jumlah ismiyah, yaitu ada mubtada dan khobar. Itu cirinya. Nah, siap baca. Baca antum enggak perlu ngasih garis, tapi antum bisa mengartikan sudah mengerti berarti. Yang lain yang enggak baca ngasih garis. Yang baca cukup dengan mengartikan. Ya, silakan, siapa yang baca? Harajal mudarrisu minal fasli wa dahaba ilal maktabil mudiri. Pak guru keluar dari kelas dan dia pergi ke kantor mudir. Nah, wawu apa berarti ya? Wawu atop. Wawu atop yang enam, karena tadi diartikan dan aksanta. Nomor dua. Dakhaltu 'alal mudiri wa huwa yaktubu. Artinya? Aku masuk ke pada pak guru dalam keadaan beliau sedang menulis. Iya, aksanta. Wawu hal. Iya, betul. Nomor tiga. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wa Hasan wa Fadla wa Mudarrisu yashrah darsa. Hamid dan Muawiyah dan Hasan masuk ke kelas dalam keadaan pak guru menjelaskan pelajaran. Iya, aksanta. Berarti di situ ada berapa wawu? Ada tiga wawu ya. Yang pertama wawu apa yang pertama? Yang kedua wawu? Yang ketiga wawu? Enam, aksanta. Nomor empat. A'rifu lughatain inkiliziyata walfar waransiyata. Iya. Artinya aku mengerti dua bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, kenapa diartikan yaitu? Karena Inggrisiata itu badalnya lugotain ya. Iya. A'rifu fi'il fa'il, lugotain di situ objeknya maful bihi, Inggrisiatanya badalnya, wawunya haru atfin, faransiatanya maktub. Ya, aku mengerti dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, nomor lima. Wawu apa tadi? Wawu? Atop, ya. Nomor lima. Ja'anil walidu. Waladu. Ja'anil waladu. Ja'anil waladu bahwa yabki. Waraja'a bahwa yadhaku. Yadhaka. Yadhaku. Yadhaku. Dan haku. Artinya anak kecil itu datang kepadaku dalam keadaan ia sedang menangis dan kembali dalam keadaan ia sedang tertawa. Nah, dan kembali dalam keadaan tertawa. Nomor 6. Dakhala Ismailu al-masjida wal imamu yaqra'u fatihata. Yaqra'ul fatihata. Yaqra'ul fatihata. Artinya Ismail masuk apa ini? Masjid dalam keadaan imam sedang membaca Al-Fatihah. Naam, ahsantum. Ayinnu akulli wawin mimma warada fil jumalil atiyati. tentukan jenis setiap dari wawu, tentukan jenis setiap wawu mima waroda dari wawu yang datang fil jumalil atiyah, pada kalimat berikut ini. Nah, siapa yang menjawab? Wallahi magibtu. Wallahi magibtu yauma yauman yauman wa ana so wa ana sahih sahih wa ana sahihun wa ana sahihun la hadhihi sanata wala sanata wala sanata madiyata. Artinya demi Allah aku tidak absen, aku tidak pernah absen, aku tidak pernah absen, atau aku tidak absen hari ini. Apa orang demi Allah aku tidak absen hari ini dan tidak afan yauman bukan al yauma bukan yauman demi Allah aku tidak pernah absen satu hari pun. Iya, demi Allah aku tidak pernah absen satu hari pun. Dulang. Demi Allah aku tidak absen satu hari pun dan aku dalam keadaan aku sehat tidak pada tidak, tahun ini tidak pada tahun ini tidak dan tidak pula pada tahun sebelumnya. Iya, pada tahun lampau atau sebelumnya. Aksanta. Wallahi magibtu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata wala sanatal madhiyata. Demi Allah, aku tidak pernah absen satu hari pun dalam keadaan aku sehat. Tidak pada tahun ini, tidak juga pada tahun kemarin. Nah, sekarang tentukan wawu yang pertama wawu apa? Wawu qasam, wawu sumpah, huruf jer ya. Yang kedua wawu apa? Hal. Wawu hal, na'am. Yang ketiga wawu? Atof. Atof. Na'am. Barakallahu fikum. Yang kelima, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyatin munasibatin. Sempurnakan setiap kalimat berikut ini, na'am, dengan jumlah haliyah yang cocok. Maksudnya kalimat yang ada ditambah jumlah haliyah, yaitu ditambah wawu dan mubtada dan khobar gitu ya. Yaitu wawu dalam kurung jumlah ismiyah. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, di antara kelebihan kitab ini, ketika membahas pembahasan tertentu banyak contoh ya dalam bentuk latihan, sehingga semakin mengerti dan kuat. Nah, siapa yang nomor satu mau jawab? Dakhaltul masjida wal imamun yaqra'ul fatihata. Wal imamu yaqra'ul fatihata. Yaqra'ul fatihata. Artinya aku masuk ke masjid dalam keadaan imam membaca Al-Fatihah. Naam. Bisa seperti itu, bisa juga lainnya ya. Wal imamu yakhthubu, wal imamu yarka'u, wal imamu yasjudu. Naam. Wal imamu apa? Ya jilisu dan seterusnya. Nomor dua. Wasolati to'irotu matoro judata. Ya. Wa ana naimun. Ahsanta. Artinya pesawat sampai bandara dalam Jeddah dalam keadaan naimun. Dalam keadaan tidur. Siapa yang tidur? Pesawatnya atau siapa? Saya. Iya, dalam keadaan wa ana naimun. Dalam keadaan saya tidur. Nomor tiga. Hajjatu wa ana saghirun. Artinya aku telah berhaji dalam keadaan aku masih kecil. Ya, nomor 4. Kenapa sini? Ra'aitu mudarisa wa huwa yadkhul maktabata. Iya, ahsanta. Artinya aku melihat guru dalam keadaan dia sedang masuk ke perpustakaan. Iya. Nomor 5. Masya Allah pada bisa ya. Mata ammi wa ana saghirun. Artinya pamanku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Iya. Nomor 6. Kharajtu minal madinati wa ana mata'abu. Artinya wa ana apa tadi? Mut'abun. Iya, ya, aku keluar dari Madinah dalam keadaan aku. Aku keluar dari Madinah dalam keadaan aku lelah. Lelah. Iya. Nomor 7. Wasalatir riyadu. Wasaltu riyadho. Wasaltu riyadho wa ana jalastu. Wasaltu riyadho wa ana nasitun atau wa ana atau wasyamsu tatlu'u, iya. Aku sampai Riyad dalam keadaan aku semangat atau dalam keadaan matahari terbit. 6 dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. 6, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sebelum kita tutup ada pertanyaan 6 dari anggota grup bimbel akhwat ya. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Tentang perbedaan mengucap al-kasru dan kasratu. Al-kasru dan al-kasratu atau ad-dhamu dan ad-dhamatu. Terkadang ana ngucap dalam i'rab mabni al-dhammi, gitu kan? Atau ngucap alamatu rafi'i dhamma. Dhammatu. Dhamma berarti dhammatu atau apa? Dhom. Kadang dhom, kadang dhamma. Maksudnya dhammi berarti dhammun. Dhamma berarti dhammatun, gitu kan? Atau fathah dan fathun dan fathatun. Kasrun dan kasratun. Nah, apa perbedaannya dalam mengikrob kata-kata tadi? Nah, yang masyhur ucapan dom atau ucapan kasr atau ucapan fat, nah, domun, fathun, kasrun, ya, atau alal fathi, alal domi, alal kasri, itu untuk mengikrob isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni kita sebut tadi. Doroba fi'lun madin mabni alal fathi. Nah, gitu kan? Doroba zidun amron. Amron mafulun bihi mansub alat nasbihi fathatun. Fatha. Fatha itu maksudnya apa? Fathatun. Namun di wakob ngucapnya menjadi fatha. Gitu kan? Doroba fi'lun madin mabni alal fat. Atau alal fathi. Gitu kan? Terus apa? Kalau teroba zaidun ya, zaidun fa'ilun marfu'un alamat rafihi dhamma. Nah, dhamma berarti maksudnya dhammatun. Nah, kalau anang irob seringnya nawaqaf ya. Dhammatun, dhammatun. Terus apa? Zaidan. Maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah, yaitu fathatun maksudnya. Kalau tadi doroba apa? Fi'ilun madhin mabni alal fat. Fat. Nah, kalau dibaca langsung fathi berarti apa? Berarti fat bukan ada, tidak ada tak marbutonya berarti. Kalau ada tak marbutonya, niscaya ngucapnya apa? Fathati, gitu kan? Artinya apa? Artinya dalam bacaan wakaf kadang kita wakaf sempurna, kadang enggak. Kalau seperti fathun, kalau kita baca wakaf jadi fat, enggak ada harokat setelahnya kan? Sehingga seringnya fathi. Fathi itu maksudnya tanpa tak marbuto. Tanpa tak marbuto. Kalau ana bilang mabni alal fathi berarti tanpa tak marbuto. Kalau ana ucap mabni alal fatha berarti ada tak marbuto. Iya kan? Itu kan bacaan wakob sih. Nah, sayidnya apa? Ketika mengikrob yang masyhur ya, kalau kita mengikrob isim yang mabni memakainya dhammun, fathun, kasrun. Kalau mengirob yang i'rob, isim yang mu'rob, makanya fathatun, domatun, kasrotun. Nah itu, meskipun terkadang terbalik, ya, nggak masalah. Secara arti sih benar, karena domun artinya sama dengan domatun, fathun sama dengan fathatun. Namun kalau jeli dalam ibarat, maka apa? Pakai domun, fathun, dan kasrotun untuk yang mabni. Pakai apa? Doma, domatun, fathatun, dan kasrotun untuk yang mu'rob. Nah, apa contoh lainnya? Contoh lainnya misalkan yang isim mu'rob mabni apa? Contohnya darabtu, darabtu fi'lun mabdin mabni ala sukun, watak domir mutasil mabni ala dom atau ala domi, gitu kan? Domi fi mahli rafin fa'il. Enggak ngucap mabni ala domma. Enggak ngucap tak domir mutasil mabni ala domma. Kalau ngucap domma berarti domati kan artinya. Nah, tapi ngucapnya mabni ala domi. Domi berarti apa? Dom. Itu dom berarti. Cuman wakopnya kita baca harokat akhirnya. Kalau enggak kita baca, kita ngucap mabni ala dom. Itu sudah cukup. Itu ya. Atau apa? Contoh yang mabni ala kasri. Katabti. Kataba fi'lun madin mabni ala sukun. Ditisolihi bidomir rafin mutaharik. Watak domir mutasil mabni alal kasri. Nah, kasri maksudnya kasr. Kasr, ya gitu. Kalau mabni alal kasro, berarti ada ta'maruto kan? Nah, yang mabni-mabni ini kita ucap tadi. Alal kasri, alal domi, alal fathi, maksudnya tanpa ta'maruto. Maksudnya tanpa ta'maruto. Yang mu'rab kita ucap Zaidun Qa'imun Zaidun Mubtada'un Marfu'un Alamat Rafihi Duma. Ya kan? Berarti apa artinya? Dumatun artinya kan gitu. Cuman diwakob bacaannya. Gitu ya. Apalagi yang fathah sekarang. Fathah sudah ya. Doroba Zaidun Amrun tadi sudah. Yang kasro. Yang mu'rab pada kasro. Kataptu bil kolami. Kataptu bil kolami. Kataba fi'lun madin mabni ala sukun ditasalihi bidomir rafin mutaharik ta domir mutasil mabni ala dommi ala dom atau dommi ngucapnya gitu kan fi mahli rafin fa'il ba harful jar mabni alal kasri. Nah itu mabni enggak harful jar harful jar mabni kita katakan mabni alal kasri jangan mabni alal kasroti mabni alal kasri al qalami isu ismun majrur bil ba alamatu jarihi kasra. Nah, kasro berarti apa? Kasroti. Itu ya. Nah, jadi kalau dibaca kasri berarti artinya tanpa tak marbuto. Fathi tanpa tak marbuto. Domi tanpa tak marbuto ya. Ketika antang ngucap doma, fatha, kasro berarti ada tak marbuto. Cuman ketika itu bacaannya diwakof. Bisa dibedakan ya. Nah, itu maksudnya. Terkadang terbalik kalau lagi nggak konsen atau apa terburu-buru dan seterusnya. Namun secara asal yang tanpa ta untuk yang mabni, yang dengan ta marbuto berarti untuk yang mu'rab. Nah itu. Nah, aksennya dibiasakan seperti itu supaya refleks. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang termasuk yang jeli di antara pendengar yang bertanya ini ya. Karena di hari ikhwan sekian banyak ikhwan enggak menanya ini kan. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.